ya. Beli koleksi VCD originalnya Nyipalapa ya. Beli produk perdana rekod yang asli. Ingat, jangan beli yang bajakan loh. Jangan upload MP3 sama videonya ya.